jalan berlenggang, songkok nyau miring, sudahlah miring sayang, tersenyum pula. Jalan berlenggang, songkok nyau miring, sudahlah miring sayang, tersenyum pula. Yang hitam manis duduk menjelinglah tuan, sudah menjeling sayang, ketawa pula. Yang hitam manis duduk menjelinglah tuan, sudah menjeling sayang, ketawa pula. Ketawa lalai. Carilah mana, hendak ke mana, tinggilah rumput sayang si dari padi. Carilah mana, hendak ke mana, tinggilah rumput sayang si dari padi. Cantiklah tidak sebagaimanalah tuan, hati terpaut budi kerana budi. Cantiklah tidak sebagaimanalah tuan, hati terpaut budi kerana budi. Ahahai, ketawalah lagi. Ahahai, ahahai, ketawalah lagi. Oh boy, oh. Jalan berlenggang, songkoknya sudahlah miring sayang, tersenyum pula. Jalan berlenggang, songkoknya miring, sudahlah miring sayang, tersenyum pula. Yang hitam manis duduk menjelinglah tuan, sudah menjeling sayang, ketawa pula. Yang hitam manis duduk menjelinglah tuan, sudah menjeling sayang, ketawa pula. Ahahai, ahahai, ketawa pula.